Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم merupakan tauladan dan contoh kita yang terbaik, dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam apabila mengerjakan salat malam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaah. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang menjadi tauladan dan contoh bagi kita, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam salat malamnya itu selalu panjang, akan tetapi tidak pernah lebih dari berapa? 11 rakaat, baik di bulan Ramadan ataupun di selain bulan Ramadan, sebagaimana yang digambarkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah di dalam salatnya, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahmakumullah, dalam 11 rakaat itu, pada rakaat yang pertama setelah membaca Al-Fatihah, beliau membaca surat apa? Al-Baqarah. Pada rakaat yang pertama. Dan beliau tidak mencukupkan dengan Al-Baqarah. Setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam selesai Al-Fatihah, Al-Baqarah, masih lanjut membaca surah An-Nisa. Belum selesai lagi, beliau sallallahu alaihi wasallam masih membaca satu surat lagi yang panjang pada rakaat yang pertama, yaitu surah Ali Imran. Tiga surat yang paling panjang, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat malamnya yang 11 rakaat. Tiga surat terpanjang itu dibaca pada rakaat yang pertama. Bisa dibayangkan pada rakaat-rakaat berikutnya. Nah, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu salatnya, rukuknya itu hampir sama dengan berdirinya. Iktidalnya sama dengan rukuknya. Sujudnya juga demikian seterusnya. Itu beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ketika menerangkan, menjelaskan bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan wala tus'al, maka tidak perlu ditanya, an husnihunna wala tulihunna, tulihinna, maka tidak perlu ditanya, la tus'al min husnihinna, dari bagaimana baiknya salat beliau sallallahu alaihi wasallam, dan tidak perlu ditanya min tulihinna, bagaimana panjangnya salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suratnya panjang, membacanya pelan, tartil, dan juga idza marra bi ayatin fiha tasbih subhanallah. Kalau membaca surat atau ayat padanya ada tasbih, beliau sallallahu alaihi wasallam berhenti, subhanallah. Sabbih isma rabbikal a'la, berhenti dulu. Subhana rabbiyal a'la. Wa idza marra bi ayatin fiha adzab ta'dzib, kalau membaca ayat di situ ada azabnya, beliau berhenti dulu. Meminta perlindungan, Allahumma inni a'udzubika min adzabik, aku minta perlindungan kepada-Mu dari azab-Mu. Demikian pula ketika ada ayat tentang rahmat, kasih sayang Allah, tentang surga, tentang neraka, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhenti sejenak untuk berdoa. Jadi tidak perlu ditanya, la tus'al min tulihinna, bagaimana panjangnya salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu 11 rakaatnya. Ya, makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau salat sampai hatta tatafattara qadamah, kedua mata kakinya bengkak. Ya, ketika ditanya oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, Kenapa engkau melakukan ini? Qad ghufira laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu itu ya Rasulullah SAW sudah dipastikan terampuni, dihapuskan yang telah lalu dan yang akan datang. Apa kata Rasulullah SAW? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah boleh aku menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur? Jadi ini bentuk syukur Rasulullah SAW. Salatnya panjang. Dan ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam Sunan Abi Dawud dan juga tersebutkan pula dengan lafaz yang lain dari Bukhari dan juga Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah di salat malamnya yang panjang itu yaqra'u bi ayatin, hanya membaca satu ayat, wa yuraddiduha, terus diulang-ulang, hatta asbaha, sampai datangnya waktu subuh. Kita sudah terbayang bagaimana panjangnya salat Rasulullah SAW yang pada rokaat pertamanya saja membaca apa? Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa, dan juga Ali Imran. Sudah terbayang itu rokaat pertamanya, belum rokaat-rokaat selanjutnya. Sudah terbayang bagaimana panjangnya. Ya, rukuknya sama dengan berdirinya, sujudnya juga demikian. Ketika ada surat atau ayat tentang rahmat, berhenti dulu meminta rahmat. Ada ayat tentang tasbih, memuji Allah terlebih dahulu. Terus, betapa panjangnya. Tetapi ternyata suatu ketika Rasulullah SAW di sholat malamnya yang panjang, itu pernah hanya membaca satu ayat. Satu ayat. Wa yuraddiduha. Dan diulang-ulang terus ayatnya oleh Rasulullah SAW. Berarti betapa bermaknanya ayat tersebut. Hatta asbaha. Dibacanya sampai kapan? Sampai datangnya waktu subuh. Ayat apa itu? Itu adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau engkau azab mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, dan apabila engkau ampuni mereka ya Allah, fa innaka antal azizul hakim. Maka sesungguhnya engkau itu Al-Aziz yang maha perkasa, maha berkuasa, Al-Hakim yang maha bijaksana, penuh dengan hikmah. Hayat itu ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat malamnya, diulang-ulang sampai datangnya waktu subuh. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Diulang-ulang terus. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baka, menangis karena mengulang-ulang ayat ini. وَرَفَعَ يَدَيْهِ, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan ummati ummati umatku umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan bahwasanya seorang hamba itu tidak memiliki kuasa, daya, upaya untuk akhirnya kelak. Apakah dia mu'adzabun, akan diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau maghfurun, diampuni oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena apabila Allah subhanahu wa ta'ala mengazab kita, ya karena kita hamba Allah. Kita di bawah haknya Allah, hak prerogatifnya Allah. Kita mau diadab atau mau diampuni. Sebesar apa ketaatan kita, sebanyak apa amalan kita, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentu ketika kita diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu karena kita pantas diadab oleh Allah. Dan Allah itu aziz, maha perkasa, maha berkuasa, Al-Hakim, maha bijak sana. Kalau memang kita diazab ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita hamba Allah, pantas Allah mengazab kita. Ya, dan ternyata memang benar. Ya, coba di antara sekian nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, lebih banyak yang kita syukuri atau lebih banyak yang tidak kita syukuri? Tentunya lebih banyak yang tidak kita syukuri. Dari nafas yang kita hirup, banyak tidak yang kita syukuri atau bahkan semuanya kita lalaikan. dari makanan yang kita masukkan ke dalam mulut kita ini, lebih banyak mana yang kita syukuri atau yang tidak kita syukuri. Dan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jangankan mensyukuri. Engkau menghitung nikmat-nikmat Allah saja, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, la tuhsuha. Tidak akan pernah bisa kita menghitungnya, apalagi untuk mensyukurinya. Maka lebih banyak kufur atau tidak bersyukurnya daripada bersyukurnya. Maka ketika kita diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innana ibadullah, kita itu hamba Allah, tidak bisa protes, tidak bisa apa-apa. Kalau memang mau hitung-hitungan, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sudah habis kita. Habis-habis. Tetapi di kalimat selanjutnya, wa in taghfir lahum, tetapi engkau apabila mengampuni mereka ya Allah, fa innaka antal azizul hakim, engkau itu yang maha perkasa, maha berkuasa, al-hakim, maha bijaksana. Apa maknanya? Kalau kita kelak di akhirat itu diazab ataupun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap maha perkasa, maha berkuasa. Meskipun mungkin kita tidak jadi azab, Allah tetap maha kuasa untuk mengazab kita. Dan tidak diazabnya kita, diampuni kita, diampuninya kita, atau sebaliknya, diazabnya kita atau tidak terampuninya kita, ma'asyaral muslimin, itu Allah Subhanahu wa taala al-hakim, maha bijaksana. Berarti apa? Kalau memang ada seorang hamba diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah itu kebijakan yang paling bijak sana Allah al-hakim. Kok ada seorang hamba, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kehidupannya penuh dengan kemaksiatan, tetapi ternyata Allah ampuni dia, ini juga Allah Subhanahu wa taala al-hakim, maha bijak sana. Itu semuanya penuh dengan hikmah. Betapa banyak kisah-kisah orang yang taat terus di akhir kehidupannya melakukan kemaksiatan lalu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pula orang-orang yang maksiat terus ternyata di akhir kehidupannya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Aziz, maha berkehendak, berkuasa, maha perkasa untuk mengazab kita. Al-Hakim, maha bijaksana atas keputusan terhadap hambanya, diadab ataukah diampuni. Ya. Ada orang berjihad. Ya. Semua manusia menilai bahwasanya al-yaum lah, hari ini untuk hari ini itu untuk dia. Dia sudah pahlawannya. Dia lakoni wis. Berjihad mati-matian penuh semangat menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, tetapi dihukumi oleh Rasulullah SAW, huwa min ahli nar. Dia termasuk dari penduduk neraka. Para sahabat heran, wong jihad mati-matian seperti itu kok penduduk neraka. Tetapi sahabat tidak pernah meragukan sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti yakin. Lalu diikuti. Ternyata dia memang berperang dengan penuh semangat, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata akhirnya dia terjatuh, tergeletak. Tergeletak. Ya. Sebentar lagi dia menemui syahid, kematian syahid, gugur jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dalam hadis ya, wa innar rajul la ya'mal bi amali ahli jannah, ada sungguh seorang itu beramal dengan amalan ahli surga, hatta yakun, sampai-sampai itu bainahu wa bainal jannah illa dira, antara dia dengan surga itu hanya satu has. Wa yasbiquhul kitab, tetapi ternyata takdir mendahuluinya. Fa ya'malu bi ahmali bi amali ahli nar, tetapi ternyata dia mengamalkan amalan ahli neraka. Fa yadkhuluha, lalu dia pun masuk ke dalam neraka. Ternyata dia tidak sabar dengan kesakitan yang dia rasakan, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak sabar, lalu dia tancapkan pedang ke tanah. Dia tusukkan badannya ke pedang tersebut. Dia membunuh dirinya sendiri. Sehingga mati dengan perbuatan ahlu neraka. Dan ini Allah Subhanahu wa taala Al-Azizul Hakim, Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Demikian pula ada seorang ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ghufira limra'atin mumisatin, perempuan pezina sudah maksiat terus kehidupannya. Na'am. Marat bi kalbin ala ra'si raki ay bi'rin yalhaskada yaqtuluhu al'atash. Tetapi ternyata pada kesempatan di akhir kehidupannya, dia mendapati seekor anjing di pinggiran bi'r, sumur. Ya, hampir-hampir yalhaskada yaqtuluhu al'atash, sudah mau mati, hampir membunuhnya al'atashu, rasa kehausan, anjingnya sudah mau mati. Tetapi ternyata wanita tersebut ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, fanaza'at lahu minal ma', mau turun mengambilkan air dari sumur dengan sepatunya. Naam. Faghufir laha bidzalik, ternyata dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa wanita tersebut. Wa innar rajul la ya'malu bi amali ahli nar, bisa jadi dia mengamalkan ahli neraka, hatta yakuna bainahu wa bainan nari illa zira, antara dia dengan neraka hanya sejarak satu hasta. Tetapi di akhir kehidupannya ternyata dia mengamalkan amalan ahlu jannah, fayadkhuluha, maka dia pun masuk ke dalam surga. Maka ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada upaya dan daya dari kita, apakah akhir di kehidupan kita itu adalah amalan-amalan ahlul jannah atau justru sebaliknya, wal a'yadu billah, amalan-amalan ahlu neraka, wal a'yadu billah. Dan tidak ada jaminan ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di akhirat kelak kita itu mu'adzabun na'udzubillah, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, atau maghfurun, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat itu membuat nangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibaca berulang-ulang, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau azab mereka ya Allah, mereka hamba-Mu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau mengampuni mereka ya Allah, mereka atau engkau itu adalah zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Sudah, kita enggak ada apa-apanya ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya di akhir Ramadan ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita harus menutupnya dengan perkara-perkara yang terbaik. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Yang namanya amalan-amalan itu bergantung dengan yang terakhir kalinya, termasuk bulan Ramadan. Harus kita tutup Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Harus lebih semangat. Makanya kata ya Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, wala takunil khail afdana mink, jangan sampai kuda itu afdan, lebih cerdas daripada engkau. Kenapa? Karena seekor kuda itu ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika dia berpacu, berbalap, berlomba dengan yang selainnya, ketika terlihat garis finish, mereka itu malah tambah cepat, mati-matian, sudah mau finish, tambah kencang larinya. Ya. Maka demikian pula kita. Ramadan ini hampir selesai. Hampir selesai. Kita ini mau berpisah. Liwada'i syahr, ingin berpisah dengan bulan ini. Fala yudra hal nalqa mithlah. Dan kita tidak pernah tahu apakah kita akan berjumpa dengan Ramadan pada tahun berikutnya. Jangankan Ramadan berikutnya, hari esok saja kita tidak tahu. Wala tadri nafsun madza taksibu ghadan. Seorang itu tidak tahu apa yang akan dia dapatkan untuk hari esok. Maka ini perpisahan kita, hari-hari terakhir kita dengan bulan Ramadan. Sebagaimana kuda yang mereka hendak finish ma'asyaral muslimin, mereka akan bersegera, maka demikian pula kita. Di akhir Ramadan ini justru kita seharusnya lebih semangat, lebih berjuang, lebih bersungguh-sungguh untuk melakukan amalan-amalan soleh. Dan untuk itulah Allah Subhanahu wa taala ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah menurunkan malam qadar itu di akhir-akhir bulan Ramadan agar manusia itu berjuang di akhir-akhir ya ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agar kita senantiasa semangat di akhir-akhirnya kata Rasulullah SAW, innamal a'malu bil khawatim. Yang namanya amalan itu di akhirnya. Orang semangat di awalnya tetapi ternyata di akhirnya loyo tidak teranggap awal-awalnya itu. Orang awalnya loyo-loyo tetapi di akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan dia taufik untuk bersungguh-sungguh semangat di dalam mengamalkan ma'asyaral muslimin, maka ketika itu pula yang teranggap adalah yang terakhirnya. Nah, kalau kita sudah baik di awalnya maka yang di akhirnya harus lebih baik. Sudah bersungguh-sungguh di akhirnya harus lebih berjuang. Makanya Rasulullah SAW iktikafnya di awal atau di akhir? Di akhir, karena yang paling penting itu di akhirnya masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Ya. Yang paling terakhir itu yang paling penting. Nah. Ini di 10 hari terakhir dan malam ini malam keberapa? Ke-27. Sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala an bersumpah, "Wallazi la ilaha illahu, demi zat yang tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia." Fahiya laylatu sab'in wa isrin. Malam qadar itu adalah malam ke-27. Allati amaroha amarona Rasulullah SAW biqiyamiha. Yang mana Rasulullah SAW memerintahkanku untuk memerintahkan kita untuk menghidupkannya. Ya, itu malam 27. Muawiyah juga mengatakan dalam Sunan Abi Dawud bahwasanya laylatul qadri laylatu sab'in wa isrin. Malam qadar itu malam ke-27. Ibnu Abbas juga mengatakan demikian, 27. Pernah ada seorang tua renta buta berkata kepada Rasulullah SAW, "Hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ini seorang yang tua renta, sudah lemas. Kalau disuruh menghidupkan 10 malam terakhir susah. Coba pilihkan satu malam yang aku bisa bersungguh-sungguh di malam tersebut. Karena kalau 10 hari susah saya wahai Rasulullah SAW." Maka kata Rasulullah SAW, "Tegakkanlah, hidupkanlah pada malam yang ke-27. Karena itu yang paling diharapkan. 27 ini di akhir-akhir ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Mana amalan itu yang paling terakhir. Ya. Yang akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wejangan yang diminta oleh ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu lailatul qadr ma aqul?" Wahai Rasulullah, kalau aku mendapati malam qadar, apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk aku ucapkan? Quli, kata Rasulullah SAW, ucapkanlah, "Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, engkau itu maha pengampun dan menyukai ampunan, pemaafan. Maafkanlah aku, ampunilah aku. Terus diperbanyak membaca itu ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi di malam yang ke-27 ini, malam yang paling diharapkan untuk apa? Untuk adanya malam qadar. Bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah di akhir malam Ramadan ini ma'asyaral muslimin, karena innamal a'malu bil khawatim, yang namanya amalan-amalan itu tergantung pada yang terakhir kalinya. Dan senantiasalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan-amalan kita diterima. Allahumma taqabbal minna a'malana wa siyamana wa qiyamana wa shadaqatina wa tilawatina. Terus diulang-ulang, Allahumma taqabbal minna a'malana, Allahumma taqabbal minna a'malana. Karena dahulu para salaf kita barakallahu fikum selalu mengatakan, "Lau a'lamu annallaha taqabbala minni mithqala habbatin min khardal latamannaitul maut." Kata para pendahulu kita, "Seandainya aku tahu bahwasannya Allah menerima dariku sebesar biji sawi amalan yang aku lakukan, latamannaitul maut, aku akan langsung berharap kematian. Jadi inti dari semua amalan ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah al-qabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara doa yang selalu kita panjatkan adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Seandainya amalan itu satu sujud kita saja dipastikan diterima Allah, kata para salaf kita, la tamannaitul mauta, aku pasti akan berharap kematian pada saat itu juga. Jadi inti dari amalan yang kita lakukan terlebih di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini ma'asyarul muslimin adalah kita senantiasa berharap agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bermanfaat. Al-haqqu minallah, kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naktafi ila huna wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.